jenuh hati ini, ikuti maumu. Karena kau selalu permainkan diriku, karena kau selalu membodohi diriku. Oh yeah, cukup sudah diriku bertahan.